بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله ala taufiqih. Ini merupakan pertemuan pertama kita di masjid ini, Masjid Ukhuwah, untuk melanjutkan durus dan kajian kita. Kalau saya ya tentunya melanjutkan tafsir Ibnu Katsir, demikian pula nanti akan bergantian dengan asatidah lain, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ahmad. Maka kita berharap dan menganjurkan untuk semua antum ikut dan memakmurkan durus dan majelis tersebut. Tentunya dars kita tafsir Ibnu Katsir, namun karena kita memasuki Syahrullah Dzulhijjah, ada baiknya kita gunakan untuk hari ini murajaah sedikit tentang Dzulhijjah untuk membangkitkan kembali semangat dan kesungguhan kita dalam beribadah di bulan ini. Taib. Di Bukhari dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW sebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyam. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih dicintai Allah dari hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bahkan tidak pula jihad fi sabilillah, tidak bisa mengalahkannya. Qala walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkannya. Illa rajulan kharaja binafsihi wa malih malam yarji' min dhalika bijay, kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya dalam jihad, dan dia kembali atau tidak kembali dengan sedikit pun dari itu. Artinya jiwanya terbunuh dan hartanya habis digunakan untuk keperluan jihad, kecuali yang itu. Selama belum sampai setingkat itu jihadnya, maka jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Hadis ini mengajarkan kepada kita banyak perkara. Yang pertama, bahwa syarafuz zaman, keutamaan waktu punya pengaruh. Begitu pula syaraful makan, keutamaan tempat, mengangkat nilai suatu amalan. Yang semula itu amal mafdul, yang fadilahnya rendah atau di bawah, karena berada di syarafuz zaman, maka dia terangkat menjadi lebih afdal dari amal fadil, yang asalnya itu amalan lebih afdal. Seperti jihad, tentu kita tahu dharwah sanamil Islam, puncak tertinggi bangunan Islam, ya dia lebih afdal secara umum dibanding zikir misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dibanding sedekah, dibanding puasa, sholat-sholat sunnah, tentu jihad jauh lebih tinggi. Namun karena keutamaan waktu ini, amalan yang semula rendah fadilahnya ini bisa melebihi yang semula lebih afdol. Makanya sahabat tanya, tidak jihad fisabilillah? Rasul jawab, tidak pula jihad. Jadi jihad itu tidak bisa mengalahkannya. Maka di 10 pertama Dzulhijjah, zikir misalnya, lebih afdol daripada jihad pahalanya. Puasa sunnah, amalan-amalan soleh yang lain, sedekah, sholat-sholat sunnah, lebih afdol dari jihad fisabilillah. Yang kedua, mamin ayyamin, menunjukkan itu mutlak. Karena Rasul sebutkan secara umum, mamin ayyamin, tiada hari secara mutlak yang lebih afdal dari ini 10 pertama. Oleh karena itu ulama sebutkan 10 pertama Dzulhijjah ini hari-hari paling afdal amal soleh padanya. Bahkan keafdalannya melebihi 10 terakhir Ramadan sekalipun. Melebihi 10 terakhir Ramadan. Karena termasuk di dalamnya mamin ayyam, termasuk 10 Ramadan di dalamnya. Nah, ironisnya kita sering menjumpai kalau di 10 terakhir Ramadan orang semangat, terpacu untuk beribadah lebih, dan bagus. Elemen itu tentunya bagus, dia lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh dalam sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, zikirnya, doanya, sedekahnya, berlomba-lomba orang karena tahu itu 10 terakhir. Sementara ini 10 pertama Dzulhijjah yang lebih afdol dari itu. Kenyataannya orang banyak terlalaikan sehingga lewat hari demi hari dari 10 pertama ini tanpa ada amalan yang dia serius bersungguh-sungguh mengamalkannya. Ini tidak ubahnya 10 pertama Dzulhijjah bagi dia seperti hari-hari yang lain. Artinya standar amalan dia begitu-begitu saja. Dan ini ghaflah, keteledoran dan kelalaian. Bagaimana hari-hari yang begitu afdal, punya keutamaan begitu tinggi, terlewatkan begitu saja musim di mana Allah melipatgandakan pahala padanya. Ada beberapa athar atau riwayat yang mempertegas makna ini, keutamaan 10 pertama, antara lain di riwayat Ibnu Abbas sendiri, hadza wa ziyadah wal amalu fihinna yudha'af bi sab'umi'ah. Ada tambahan, dilipat gandakan pahala padanya sampai 700 kali lipat. Juga di riwayat lain terkhusus ada penyebutan siam di Ibnu Majah, mamin ayyamin ahabbu ilallah an yuta'abbadalahu, tiada hari yang Allah lebih mencintai untuk diibadai dari 10 pertama ini. Artinya 10 pertama ini ibadah kepada Allah paling Allah cintai ketika hambanya beribadah padanya. ya'dilu siyamu kulli yaum minha bizanah. Di mana puasa sehari padanya menyamai puasa setahun. Wa kullu laila minha biqiyam lailatul qadr. Akan disebutkan tiap malamnya menyerupai malam Lailatul Qadar, walaupun ada kelemahan padanya di riwayat ini, karena di riwayat Nuhas Ibnu Qahm dilemahkan oleh sebagian a'immah. Demikian pula athar dari sahabat, antara lain dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan laisa yaum a'zam indallah min yaumil jum'ah. Enggak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah dari hari Jumat. Hari Jumat hari yang paling afdal. Laisal ashr, kata Ibni Umar, kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Maka tiap harinya lebih afdal dari hari Jumat sekalipun. Fa innal amala fiha ya'dilu amala sana. Karena amalan tiap hari padanya menyamai pahala amalan satu tahun. Juga athar dari Ibnu Sirin dan juga Qatadah Ibn Di'amah. Mereka katakan saumu kulli yaum minal ashar ya'dilu zana. Puasa setiap hari di 10 pertama ini menyamai satu tahun. Itu beberapa athar dari sahabat dan tabi'in. Secara umum, puasa termasuk dari keumuman amalan saleh yang Rasul sebutkan, al-amalu salifu fiha bi ahabba ilallah. Amalan saleh paling Allah cintai, paling afdal kalau dilakukan di 10 pertama ini. Maka riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan ma raaitu Rasulullah shaiman al-ashr qat. Aku tidak pernah mendapati Rasulullah puasa di 10 Dzulhijjah, 10 pertama sama sekali. Imam Ahmad menjawab apa yang diriwayatkan oleh Aisyah ini. Antara lain, terkadang Imam Ahmad mengatakan ada sahabat lain yang menyalahi Aisyah. Antara lain Hafsah yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Rasul puasa. Yang kedua, terkadang Imam Ahmad katakan sanad ke Aisyah pun dipermasalahkan. Karena Mansur meriwayatkan dari Ibrahim secara mursal. Terputus sanadnya. Terkadang pula ada yang mengatakan kalau Aisyah dan Hafsah berselisih, maka, dan itu kaidah tentunya, al-muthbit yuqaddam 'alan-nafi, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Li'anna ma'al-muthbit ziyadatu 'ilm khafiyat 'alan-nafi. Karena bagi orang yang menetapkan tahu sesuatu yang itu tersamarkan bagi yang menafikan. Gampangannya begini, kalau ada dua orang dari antum berselisih misalnya, Khalid datang ke sini enggak tadi? Yang satu mengatakan enggak datang, enggak ngelihat saya. Yang satu datang. Enggak, datuk, datang ketemu saya kok. Ketemu duduk sama anak misalnya. Yang menetapkan lebih dipercaya, lebih diutamakan. Karena berarti dia tahu sesuatu yang tersamarkan. Ini mungkin kamu sedang di belakang, mungkin kamu sedang sibuk sehingga kamu enggak tahu kalau Khalid datang. Maka ketika penafian dan penetapan berbeda, yang menetapkan yang diutamakan, lebih dikuatkan. Aisyah menafikan. Hafsah antara lain menetapkan bahwa Rasul puasa. Makanya Hafsah yang lebih dikuatkan. Atau terkadang Imam Ahmad katakan, mungkin yang Aisyah maksud kalaupun diterima riwayat Aisyah sempurna. Mungkin itu yang Aisyah maksud. Artinya 10 hari secara utuh sempurna semuanya Rasul puasa padanya, itu yang gak pernah beliau dapati. Ada beberapa hari yang Rasul gak puasa padanya. Mungkin bisa diarahkan ke sana. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas puasa termasuk dari keumuman amalan soleh. Dan Rasul tidak mengkhususkan amalan apa itu. Amalan soleh apa saja. Lebih dicintai oleh Allah. Di 10 pertama ini termasuk puasa padanya. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hari-hari mulia yang semacam ini hendaknya dimakmurkan dengan amalan ibadah, amalan soleh. Sa'id bin Jubair, beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Beliau katakan, jangan kalian padamkan lampu kalian di malam hari. Beliau kagum dengan ibadah. Artinya bangunlah di malam hari, sholat, qiraatul Quran, zikir, doa. Nah, jangan padamkan api kalian. Dulu penerangan pakai api. Walhasil yang dimaukan, bangunlah. Bangunkan malammu untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena Sa'id sendiri disebutkan beliau bersungguh-sungguh memperbanyak ibadahnya, sholatnya, zikirnya, doanya. Hampir-hampir sepertinya enggak bisa disaingi. Begitu yang mereka sebutkan tentang Sa'id bin Jubair. Karena beliau tahu, beliau yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Mamin ayamin alamalu salihu fiha bi ahabba ilallah min hadhihi al-ashr. Kemudian juga termasuk amalan saleh zikir. Zikrullah. Dan Allah sebutkan dalam ayat, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah, berzikir di hari-hari yang ma'lum. Hari-hari yang ma'lum, jumhur ulama menyebutkan 10 pertama Dzulhijjah. Diperintah dan dianjurkan oleh Allah agar mereka mukminin memperbanyak zikir kepadanya. Di Musnad Ahmad dari riwayat Ibnu Umar, hadis yang sama, min ayyamin amalu salifuha, di akhir hadis Rasulullah katakan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Amalan soleh sangat dicintai Allah di situ, maka perbanyak. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Perbanyak oleh kalian kapanpun, tidak terbatasi oleh waktu. Hari-hari kita sedang dalam keadaan tidak kerja, tidak ada aktivitas, perbanyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak. Nah. Lebih spesifik amalan yang dianjurkan secara khusus Rasul sebutkan tahlil, takbir dan tahmid. Nah. Juga kita ketahui bahwa ketika seorang hamba memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah, amal solehnya, maka hendaklah dia memanfaatkan waktu-waktu yang memang diistimewakan oleh Allah, mencari waktu-waktu tersebut diriwayatkan beberapa tabi'in mengatakan kana salaf yu'adzimun salasa al-ashar. Salaf itu sangat mengagungkan 3-10, yaitu 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama Muharram. Artinya mereka agungkan lebih banyak amal ibadah padanya. Juga riwayat Ka'ab rahimahullah, beliau sebutkan ikhtarallahu zaman, Allah memilih waktu. Fa ahabbuz zaman ilallah al-ashhurul hurum, maka zaman yang paling Allah cintai bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wa ahabul ashhurul hurum ilallah Dzulhijjah. 4 bulan haram itu yang paling Allah cintai Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjah ilallah al-ashrul uwal. Dan Dzulhijjah itu pun yang lebih dan paling Allah cintai 10 pertama darinya. Demikian pula Imam Masruq Ibn al-Ajda' menafsirkan sumpah Allah dalam Al-Fajr, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, kata Masruq, afdalu ayyamis sana, itu hari-hari paling afdal dalam 1 tahun, 10 malam 10 pertama Dzulhijjah paling afdal dalam 1 tahun. Dan Allah kalau sumpah dengan sesuatu tentu karena keagungannya, karena keistimewaannya. Demikian pula selain dari Masruq, hadis Abdullah ibn Qurt di Musnad Ahmad, Abu Dawud, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumun nafr, hari yang paling mulia di sisi Allah hari nahr, 10 Dzulhijjah, kemudian hari-hari nafr berikutnya, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Nah. Oleh sebab itu Al-Hafidz menyebutkan Makanya hari-hari ini paling mulia, paling dicintai Allah amalan soleh padanya. Karena terkumpul di 10 pertama ini ummahat ibadat. Terkumpul padanya induk-induk ibadah. Yang hanya bisa dilakukan di hari-hari itu. Di situ ada haji. Bagi yang haji. Ifadah. Mina. Di situ ada sesembelihan. Dimulai tanggal 10. Dzulhijjah. Nah, di situ ada amalan-amalan yang begitu agungnya terkumpul semua di hari itu. 10 pertama Dzulhijjah, bahkan di situ ada Arafah tanggal 9-nya, orang wukuf dan Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya yang di Arafah sana. Terkumpul bagi mereka keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Asyahid bahwa hari-hari ini, hari-hari yang begitu agung, patut untuk dimanfaatkan sebaik mungkin oleh setiap hamba guna memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat disebutkan bahwa di akhir hadis kemudian dikatakan fa'arullaha min anfusikum khaira, maka tunjukkan kepada Allah dari diri kalian kebaikan. Ini tunjukkan kepada Allah, artinya kata Syekh bin Baz Allah, lebih bersemangatlah. Lebih bersemangatlah dalam mengamalkan kebaikan, ibadah, apapun. Sholatmu lebih. Zikirmu lebih, doamu, tilawah Quran, puasa, sedekah. Dan lebih menjauhi maksiat. Maksiat haram kapanpun. Tetapi di hari-hari ini tunjukkan kepada Allah kamu lebih membersihkan diri, lebih jauh dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kalau kita perhatikan pintu-pintu kebaikan banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, sehingga ketika mereka mungkin ada uzur tidak bisa melakukan yang ini, ada kesempatan baginya melakukan bentuk amalan ibadah yang lainnya. Puasa misalnya. Mungkin sebagian karena kerja atau apa sajalah udzur sehingga enggak mampu untuk puasa. Jangan kemudian pasrah dan berhenti di situ. Aku gak mampu puasa. Fatir. Beri iftar kepada yang puasa. Kasih mereka buka. Ingat yang Rasulullah SAW sebutkan. Waman fattara sha'iman. Falahu ajru man shamahu min ghairi ayyin qusam min ajri sha'imi syai'a. Orang yang memberi buka orang yang puasa, bagi dia pahala yang sama seperti yang puasa. Karena dia memberi buka. Dia kasih takjil, dia kasih buka, makan. Tanpa terkurangi pahala yang puasa itu. Abwabul khair maftuha. Kathira. Pintu kebaikan banyak, alhamdulillah. Gak bisa ini, itu. Dan bukan suatu yang sulit, insyaallah. Memberi makan, memberi buka orang yang puasa. Nah, kamu sudah mendapat pahala orang yang puasa seperti mereka yang puasa. Nah, wah kata. Nah, puasa itu sendiri Rasulullah sebutkan keutamaannya. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Sehari kamu puasa fi sabilillah, Allah jauhkan kamu dari neraka sejauh 70 ribu tahun perjalanan. Atau di lafaz lain, ja'alallahu lahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Sehari kamu puasa, Allah jauhkan kamu dari neraka dengan parit itu sejauh seperti antara langit dan bumi. Betul-betul dijauhkan, diselamatkan dari neraka. Nas'alullah min fadli. Sehari puasa. Kif kalau 9 hari? Belum lagi itu hari yang amalan paling dicintai oleh Allah. Nah, begitu pula sedekah. Yang mampu bisa dia lakukan. Kalaupun hanya 1.000, 2.000, 5.000, masih sedekah kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, orang tua, fuqara, masakin. Nah, di hadis Uqbah bin Amir di Musnad Ahmad, Rasulullah katakan, kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqdha bainan nas. Nas'alullah min fadli. Masing-masing orang di akhirat kelak dalam naungan sedekahnya sampai diselesaikan qadha bainan nas. Sudah selesai dihukumi semua. Dalam keadaan hari yang kita tahu begitu panas, matahari mendekat di kepala. Ahli sadaqat fi dhilli sadaqatihim, yang bersedekah akan dinaungi oleh sedekahnya. Teduh baginya keutamaan sedekah. Maka perawi Abul Khair Marthat Abul Khair disebutkan tidak pernah terlewat satu hari baginya kecuali beliau bersedekah, berusaha untuk bersedekah, walau bika'kah au basalah, walaupun itu hanya sebatas dengan ka'ak, kue kering semacam apa ya, biskuit atau semisal itu, atau sebiji bawang putih. Itu yang beliau punya di rumah, beliau bawa, beliau sedekahkan ke orang yang beliau lewati. Al-muhim bersedekah. Nah, was-sadaqah tudfi'u ghadabar rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Dan Rasulullah sebutkan sedekah memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Di riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, di Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-Albani, dzukira li, kata Umar, sampai kepadaku disebutkan, dan berbicara Umar dan orang yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, annal a'mal tubahi, masing-masing amalan soleh saling membanggakan dirinya. Amalan soleh ini, sholat, zikir, puasa, ini itu, saling membanggakan diri amalannya, bukan orangnya. Fataqulu sadaqah ana afdalukum, maka sedekah berkata, akulah yang paling afdol di antara kalian semua, di antara amalan-amalan yang lain. di antara amalan-amalan yang lain. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah. Termasuk sedekah tadi, memberi makan, buka orang yang puasa. Wattaqullah walau bisyikit tamrah, takuti neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Nah, terlebih ini hari-hari afdal, tidak sama seperti hari yang lain. Nah, sebatas yang mampu bisa kita kerjakan. Asyahid, bersungguh-sungguhlah kita memanfaatkan hari-hari yang afdal ini. Bersemangat, beribadah, beramal saleh pada Allah. Nah, jadikan itu lebih istimewa. Jangan samakan dengan hari-hari yang lainnya, dari biasanya. Tunjukkan kepada Allah kebaikan dari diri-dirimu, dari kita masing-masing. Qiraatul Quran, zikir, salat, banyak, qiyamul lail, duha, rawatib jelas. Nah, sedekah, puasa, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.